Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan dari pelajaran kita kitab tauhid karya Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Pembahasan kita masih pada bab minal imani billahi as-sadru ala aqdarillah. Di antara bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keimanan terhadap takdir-takdir Allah atau kesabaran terhadap takdir-takdir Allah. Kesabaran terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan tentang empat tingkatan manusia di dalam menghadapi musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah at-tasakhkhur. Mereka yang murka, marah dan tidak terima akan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak menerima akan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hukumnya adalah haram. Yang kedua adalah as-sabru, dia bersabar. Walaupun berat baginya musibah, tapi dia tahu dia harus bersabar. Dan dia mengupayakan dirinya untuk bersabar. Dan ini hukumnya adalah wajib. Tingkatan yang ketiga adalah ridha terhadap musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menyadari bahwa musibah adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menerimanya dengan lapang dada. Sehingga pada tingkatan yang ketiga ini hampir sama baginya antara dia mendapatkan musibah atau tidak, dia mendapatkan kesenangan atau tidak. Kenapa? Karena semuanya nikmat dari Allah ataupun musibah dari Allah Subhanahu wa taala, semua adalah ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah asyukur, dia bersyukur terhadap musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan dia memahami bahwasanya di balik musibah, ketika seorang hamba itu bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ terdapat hikmah yang luar biasa. Dia mendapatkan pahala dari kesabaran ketika dia ditimpa musibah tersebut. Dia dihapus dosa-dosanya karena musibah yang dia dapatkan, dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang sabar, sehingga dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan musibahnya tersebut karena akan menjadi ladang pahala bagi dirinya. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala walahuma an ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala walahuma an ibn Mas'ud marfu'an laysa minna man daraba al-khudud wa shaqqa al-juyub wada'a bidakwa al-jahiliyah. Dan dikeluarkan oleh keduanya, yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dari Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu secara marfu. Secara marfu berarti ini disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna man daraba al-khudud wa shaqqa al-juyub wada'a bidakwa al-jahiliyah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, laisa minna, bukan bagian dari kami. Ini menunjukkan ancaman yang sangat dahsyat. Ya, dan menunjukkan bahwasanya perkara yang disebutkan ini adalah minal kabair, termasuk dari dosa-dosa besar. Man daraba al-hudud, siapa yang memukul pipinya. Wasyaqqa al-juyub, dan merabek-rabek bajunya. Wada'a bidakwa al-jahiliyah, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Siapa yang memukul pipi? Yaitu orang-orang yang memukul pipi. Siapa yang dimaksud? Yaitu ketika musibah terjadi, ya, saking histerisnya. Kalau hadis Abu Hurairah sebelumnya, ya, itsnani atau itsnatani fil nasi huma bihim kufur, dua perkara pada manusia yang ini adalah merupakan bentuk kekufuran dari mereka, dari manusia. Kita sudah jelaskan bahwasanya adalah kufur aslan. Di antaranya apa? At-ta'nu fin nasab wa niyahah alal mayyit. Ya, niyahah, ta'nu kelan nasab, dan niyahah. Niyah itu sebagaimana kita sebutkan raf'us saut, dia menaikkan, meninggikan suaranya ketika ditimpa musibah. Ya, histeris. Nah, kalau seorang itu melakukan niyahah, ya terkadang bukan hanya sekedar histeris saja, tapi bisa sampai pada tahapan apa ya tadi, dia memukul-mukul pipinya. Kenapa yang disebutkan pipinya? Karena ghalibnya demikian, ya, kebanyakannya demikian. Ya, artinya apapun yang dia lakukan yang menunjukkan niyahahnya dia tadi, ini termasuk. Ya, sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan ketidaksabarannya di dalam menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia ditimpa musibah. Wa syaqqal biyu, Al-Juyub jamak dari Al-Jayb, dan Al-Jayb di sini didefinisikan madkhal ra'si minasawb, ya, tempat masuknya kepala ya di pakaian, di baju kita. Berarti bagian ini. Ini bagian ini yang disebut de al-jayb. Dan yang paling mudah untuk dirobek kan sepertinya memang ini. Ya, dia merobek-robek bajunya sendiri. Kan ada yang orang seperti itu, saking histerisnya. Dan tidak menerima musibah. Wada'a bidakwal jahiliyah. Dan dia menyeru dengan seruan jahiliyah. Kata Syaikh Al-Fauzan di sini adalah hiya an-nadbu 'ala al-mayyit wad-du'a'u bil-wail was-sabur. Ya. Ya tadi sama, hampir sama dengan niyahah. Ya, dia menjerit histeris terhadap mayit, orang yang meninggal, berteriak, menangis. Ya. Terkadang diiringi dengan apa? Dengan keluar kata-kata yang tidak pantas. Ya. Bilweli wasabu, dengan kata-kata yang dengan dia yang menunjukkan tadi tidak menerimanya dia terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa kamu mati duluan? Kenapa kita tidak mati sama-sama aja misalnya juga? Itu kan tidak boleh seperti itu. Ya. Atau sampai misalnya murka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa yang seperti kita sebutkan menunjukkan kebiasaan berat. Kenapa Allah menakdirkan demikian? Akhirnya ya, keluar kata-kata yang tidak pantas, tidak seharusnya dia ucapkan. Ya, dan ketika seperti itu, ya namanya orang lepas kendali. Kadang dia tidak berpikir apa yang dia ucapkan, atau dia berpikir ya sah-sah saja dia mengucapkan demikian di kamar, dia enggak juga. Ya. Dan ini menunjukkan apa? Tadi menunjukkan bahwasanya dia kurang keimanannya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kurang kesabarannya ketika menghadapi musibah. Dan kurangnya kesabaran di dalam menghadapi musibah ini apa sebabnya? Ya sebabnya tadi kurangnya keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya musibah yaitu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan musibah itu bisa sebagai penghapus dosa baginya. Kurang keilmuannya di dalam menghadapi musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang seharusnya kita mempelajarinya, mengilmuinya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, ya, beliau di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, ya, menyebutkan banyak hadis-hadis ya yang berkaitan dengan perkara as-sabr ini, perkara sabar. Sabar ketika menghadapi musibah, sabar dalam perkara hal, sabar dia menahan amarah, sabar ketika mendapatkan kezaliman, bersabar, banyak hal dalam bersabar ini. Ya. Dan begitu juga apa keutamaan-keutamaan orang yang bersabar. Ya, keutamaan-keutamaan orang yang bersabar. Ya. Nah, ini yang harus dipelajari oleh seorang muslim, dipelajari oleh seorang mukmin. Ya, karena keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagian dari rukun-rukun iman. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi." Bahwasanya takdir Allah Subhanahu wa taala, apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada yang baik, itu ada yang buruk. Ya, buruk dari satu sisi, yaitu dari sisi bahwasanya kita tidak menginginkan itu dalam bentuk musibah, dalam bentuk apapun. Ya. Nah, tapi itu adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala, kita imani. Ya. Dan kita pelajari. Pelajari bagaimana itu sabar, apa itu sabar, keutamaannya, Ya bagaimana caranya kita bersabar? Hal-hal apa yang membantu kita untuk bersabar? Ya. Barakallahu fiik. Dengan demikian, itu akan sangat membantu seseorang ketika dia mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya dia yang dia pelajari, ya, tentu akan berbeda seorang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Ketika menghadapi musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna idhamal jazaa'i ma'a idhamil bala' Baik. Di sini topik penting kita apa ini? Yang duluan hadis yang mana? Setelah hadis masuk. Baik. Di sini urutannya berbeda ya antara yang al-mulakhas di syarah kitabut tauhid dengan yang di qaulul mufid. Baik, kita baca aja keduanya dan mudah-mudahan kita selesai pembahasan bab ini pada malam ini. Qala wa an anasin anna Rasulullah wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza arada Allahu bi 'abdihi al-khaira ajjala lahu bil 'uqubati fid dunya wa idza arada bi 'abdihi syarra amsaka 'anhu bi dambihi hatta yuwafiya bihi yawm al-qiyamah. Dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari hambanya kebaikan, ajjala lahu bil uqubati fid dunya, maka Allah Subhanahu wa taala menyegerakan hukuman untuk dirinya di kehidupan dunia. Ya. Wa idza arada bi 'abdihi asyarra, kalau Allah menghendaki keburukan bagi seorang hamba, maka ansaka anhu, Allah menahan diri darinya dengan sebab dosanya. Ya, nahan diri untuk memberikan hukuman, sanksi pada orang tersebut. Di dunia tidak diberikan, seolah-olah tidak diberikan. Ya, tetapi kapan Allah Subhanahu wa taala berikan azab bagi orang tersebut? Hatta yuwafiya bihi yaumil qiyamah. Sampai ya Allah berikan, ya, Allah balas dia pada hari kiamat atas dosa-dosanya tersebut. Hadis ini akhrajahu Tirmidzi wa qala hasanul gharib. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan berkata beliau bahwasanya hadis ini adalah hadis yang hasan gharib. Baik. Di situ juga ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Dan banyak hadis yang senada. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan darinya, yusib minhu. Allah berikan musibah padanya. Ya. Kenapa demikian? Karena tadi musibah itu bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, itu sebagai takfir, sebagai penebusan dosa bagi dia di dunia. Ya. Dengan sebab musibah tersebut, kemudian dia bersabar dengannya, maka itu sebagai kafarah, sebagai penebus dosa-dosa yang dia lakukan. Ini konsep yang luar biasa dalam Islam. Ya, makanya ya ada tingkatan orang yang ketika mendapatkan musibah dia bersyukur. Kenapa demikian? Karena ini tadi konsepnya seperti ini, ketika mendapatkan musibah. Ya, baik. Apapun keadaan seorang mukmin itu baik, kata Rasulullah SAW. Ya. Idza asabahu sarra syakara fa kana khairan lahu wa idza asabahu dharra sabara fa kana khairan lahu. Dia mendapatkan, ketika dia mendapatkan kesenangan, kenikmatan, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan ketika dia mendapatkan musibah, ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar, itu baik baginya. Dan keadaan kita manusia yang demikian. Sekarang kita senang, besok kita sedih, sekarang kita sedih, besok kita senang, terus berganti. Ya, dengan tingkat kadarnya masing-masing. Ya, kadang senangnya sedikit, terkadang senang banget, kadang senang banget. Kita kadang sedihnya sedikit, kadang sedih banget. Itu tergantung keadaan kita. Tapi ya itulah keadaan kita. Dan apapun keadaan kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya baik bagi seorang mukmin. Karena apa? Dia menyikapinya dengan baik. Ya, dia menyikapinya dengan baik. Demikian juga ketika dia mendapatkan musibah. Yang mendapatkan hukuman misalnya, sanksi dari Allah berupa musibah di kehidupan dunia. Ya. Kenapa kok dikatakan berarti Allah menginginkan kebaikan bagi dia? Karena dengan demikian ditebus dosa-dosanya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'mina min hammin wala ghammin wala syai'in illa ghafara Allahu biha hatta syaqahu syaqaha." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidaklah menimpa seorang mukmin darurat yang lain, wasabin, nasabin, dari sakit, capek, ham, dari rasa sedih, gundah, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosanya dengan perkara tersebut. Hatta syauqahu syaqwa, sampai duri yang menusuk dia. Itu pun bisa menjadi penembus dosa. Ya. Dalam hadis yang lain disebutkan dengan makna bahwasanya seorang mukmin itu terus menerus dia mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala sampai dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia bersih dari dosa. Ya, dalam keadaan dia bersih dari dosa. Tetapi sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan keburukan bagi seorang hamba, ya, Allah tahan hukuman buat dia dikarenakan kekufurannya, dikarenakan kemunafikannya. Tetapi nanti pada hari kiamat, ya, Allah azab dia dengan azab yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu bagaimana? Berarti kita mengharapkan musibah sudah tidak apa? Ya tidak juga, bukan demikian juga. Ya, karena takfirul dzunub itu banyak caranya. Ya, seorang itu bagaimana dia menembus dosa-dosa dia setiap harinya? Banyak caranya, di antara istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan soleh. Ya, kemudian dengan apa? Ya, salah satunya dengan kalau dia ditimpa musibah. Artinya ini adalah ya meringankan, salah satu bentuk dari meringankan dia ketika ditimpa musibah, dia menyadari seperti ini. Bukan berarti dia mengharapkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna idhamal jazaa'i ma'a idhamil balaa. Sesungguhnya besarnya balasan itu sesuai dengan besarnya ujian. Ya, ini juga harus konsep yang harus kita pahami. Ya. Kok musibah itu berat sekali? Ya harus kita sadari. Kalau musibahnya berat, dengan bersabar kita menghadapi musibah itu, dengan keimanan kepada Allah, insya Allah pahalanya lebih besar. Ya, pahalanya lebih besar ketika kita bisa bersabar dan menghadapi musibah itu dengan kesabaran. Ya, karena apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idhamal jaza ma'idhamil bala. Sungguhnya besarnya balasan itu sesuai dengan besarnya bala, cobaan yang dia didapatkan oleh seorang hamba. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahu. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji kaum tersebut, memberikan ujian kepada kaum tersebut. Ya. Bisa jadi itu adalah cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan bagi kaum tersebut. Dan siapa mereka yang mendapatkan cobaan paling besar? Para anbiya. Ya. Asyadun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fa'amsa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling dahsyat cobaannya, ujiannya itu adalah para anbiya. Mereka adalah orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ujian yang paling berat adalah bagi mereka. Kenapa? Karena dengan ujian tersebut, semakin berat ujian, ya, semakin sabar, semakin kokoh, ya, semakin tinggi derajatnya sahabat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma amsal ma amsal. Kemudian yang semisal mereka dan semisal. Ya. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Barang siapa yang ridha, ya, ridha terhadap apa yang menjadi musibah bagi Allah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan ridha Allah. Tapi barang siapa yang murka, ya, ketika mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, falahu sukhat, maka dia akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Hadis ini juga menunjukkan dua tingkatan dari tingkatan manusia ketika menghadapi apa? Cobaan. Ya, ada yang ridha, ada yang dia murka terhadap musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasanahu At-Tirmidzi. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala fihi masail. Misalnya kita dari al-adillah, dari dalil yang berkaitan dengan bab ini. Ya. Siapa yang ingin tawassa, ingin lebih luas dalam pembahasan sabar ini, sebagaimana yang telah kita sebutkan, bisa melihat, mempelajari hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab sabar. Itu banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan dengan bab ini. Dan kesabaran dari berbagai macam bentuk perkara, beserta keutamaannya. Qala fihi masail al-ula tafsiru ayat taghabur. Masalah yang pertama adalah tafsir dari ayat taghabur, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan hidayah untuk hatinya. Ya, yaitu al-iman billah di sini adalah al-iman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah bagi hatinya sehingga menjadi tenang. Ya. Di antara tafsir yang demikian. Qala ats-tsaniyah anna hadza min al-iman billah. Ya, bahwasanya ini itu apa? Yaitu as-sabr. alhamdulillah, kesabaran terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu hikmah sebenarnya kita sebutkan ketika seorang itu beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Likai la taqsaw ala ma fatakum ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum. Kalian tidak berputus asa dari apa yang luput dari kalian, dan kalian tidak bergembira, ya, sampai lupa diri, bergembira yang melampaui batas, ya, atas apa yang kalian dapatkan. Kenapa? Karena musibah dan nikmat itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita seorang itu menyadari itu dan mengimaninya, ya, dia hidupnya itu tenang, seimbang, ya, stabil. Kenapa? Ya karena dia berjalan, dia hidup dalam rangka memenuhi takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan Allah dia berusaha untuk mentaati, apa yang dilarang dia berusaha untuk menjauhinya. Qala as-salisatu at-ta'mu fin nasab. Taan atau celaan terhadap nasab, yaitu bahwasanya at-ta'un fil nasab adalah di antara bentuk dosa besar, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan itu dalam bentuk kekufuran. Ar-rabi'atu syiddatul wa'id fi man daraba al-hudud wa shaqqa al-yub wa da'a bi da'wa al-jahiliyah. Dahsyatnya ancaman terhadap, ya, orang-orang yang memukul pipinya, merobek-robek al-yub, yaitu pakaiannya, ya, dan menyeru dengan seruan jahiliyah seperti hadis Ibnu Mas'ud yang kita sebutkan tadi, ya, laisa minna. Nah, ini ancaman keras, kita dikatakan laisa minna, bukan termasuk golongan kami, bukan berarti dikafirkan, tapi menunjukkan bahwasanya itu bukan sifatnya orang-orang yang beriman. Ya, jangan kita bersifat dengan sifat orang-orang yang bukan orang beriman. Al-khamisatu alamatu iradatillahi bi'abdihil khair. Apa tanda, ya, bahwasanya Allah menginginkan kebaikan bagi hambanya? Di antaranya apa? Ya, idza aradallahu bi'abdihil khaira ajjala 'uqubatahu. Dalam hadis yang lain, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Ya, siapa yang ingin, siapa dari kalangan hamba, kalau Allah menginginkan kebaikan bagi hambanya, maka Allah akan segerakan ukubahnya. Kenapa? Karena ukubahnya tersebut, sanksinya, yang diberikan musibah, hukuman dalam bentuk apapun, maka itu adalah sebagai kafarah, sebagai penembus dosa baginya. As-sadisatu iradatullahi bihi syarra, yaitu, ya, Allah menghendaki juga bagi hamba asyar. Ketika Allah apa? Allah tahan hukubahnya, sanksinya, sampai Allah azab dia pada hari kiamat. Rasulullah. As-sariyatu alamatu hubbillahi lil adli. Ya, alamat cintanya Allah terhadap hamba. Yaitu apa? Allah menguji mereka. Inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahu. Sesungguhnya Allah ketika mencintai satu kaum, Allah akan menguji mereka. As-saminatu tahrimu suhud. Ya, haramnya suhud. Murka akan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pada hadis Anas tadi. Ya. Yang terakhir bisa murailah itu tahrimu suhud, ya, faman sakhita falahu suhud. Barang siapa yang murka, yaitu murka akan cobaan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. At-tasi'atu fawabu ar-ridha bil bala. tawabu ar-ridha bil bala, pahala bagi orang yang ridha terhadap ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man radhiya falahu ar-ridha, barang siapa yang ridha akan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam, selesai kita dari dua, ya, minal iman asadul ala akhbarillah. Ya, untuk Senin depan insyaallah ta'ala, karena kita pas selesai di bab, ya, Senin depan itu insyaallah belum Ramadan, ya, itu sudah. Hah? Perkiraan kapan? Senin malam Selasa. Baik, berarti kalau malam Senin malam besok belum Ramadan. Oh, ya pokoknya kita lihat aja lah nanti. Ya. Kemungkinan kita akan menyelesaikan pelajaran kita yang Ahad malam, yaitu apa? Yaitu asrul qawaid fil istiqamah, 10 kaidah agar tetap istiqamah. Ya, supaya kita harapkan bisa selesai juga sebelum Ramadan. Ya, wallahu taala alam. Nafatullah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.